إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah melanjutkan pembahasan pekan yang lalu yang semestinya adalah pekan depan, sebabnya adalah pertukaran jadwal untuk bulan ini. Sementara pembahasan kita tentang dalil rububiyah dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tiga dalil yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yang keseluruhannya ayat Al-Quran. Yang pertama surat Fussilat ayat ke-37. Yang kedua surat Al-A'raf ayat ke-54. Dan kita sedang berada pada dalil yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat ke-21 dan berlanjut ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada syarahnya kitab yang ada pada antum, tepatnya di halaman ke-66, mendekati paragraf-paragraf yang terakhir. Ya ayyuhan nas, kata beliau, hadza nida'un minallahi li jami'in nas. Ketahuilah ini adalah nida', panggilan, seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, li jami'in nas, untuk seluruh manusia. An-nas, manusia. Al-mu'minina wal-kufar, baik manusianya dari kalangan orang-orang beriman dan juga dari kalangan kufar, orang-orang kafirnya. Semua masuk pada kata an-nas, wahai sekalian manusia. Dan telah disebutkan pada kajian yang lalu, apakah di sini makhluk dari kalangan jin termasuk juga pada keumuman ayat ini? Telah tersebutkan jawabannya dari Asy-Syaikh Ubayd Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, bahwa al-jin juga termasuk pada keumuman ayat ini. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan an-nas, satu kata yang melibatkan kepada seluruh lapisan, baik manusianya itu sendiri maupun juga dari kalangan al-jin. Berdasar dari ayat ini, Syekh Al-Fauzan menyatakan, لِأَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ هَذِهِ السُّورَةِ Karena Allah Jalla wa'ala sebutkan surat ini, suratul Baqarah maksudnya, إِنْقِسَامٌ النَّاسِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Panggilan Allah Jalla wa'ala dengan annas yang melibatkan seluruhnya, baik al-mu'mininnya maupun al-kuffar, adalah karena kaitannya pada surat ini, surat al-Baqarah, inqisamun nas ila thalathati aqsam, bahwa terbaginya manusia itu menjadi tiga bagian. Maka kita akan sampai nanti pada ayat ke-21 ini. Sebelumnya kita akan simak ayat-ayat pertama pada surat ini, Al-Baqarah. Maka tentunya insyaAllah ta'ala antum masing-masing sudah menyiapkan mushafnya, dibuka surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kata Allah membuka surat ini, dzalikal kitab, kitab itu maksudnya Al-Qur'an, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Maka siapa yang meragukan salah satu dari ayat Al-Qur'an, satu ayat bahkan sepotong dari ayat Al-Qur'an, maka bisa menyebabkan kekufuran karena mengingkari salah satunya pada ayat ini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketahui dan sadari bahwa Al-Qur'an itu huda, petunjuk yang akan memberikan hidayah, akan menghujam pada diri kalian ketika memang hati kalian itu sehat. Maka tatkala sampai dari ayat-ayat Al-Qur'an, akan sampai pula tetesan-tetesan hidayah kepada hatinya. Huda yang memang betul-betul huda, petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa, orang-orang yang selalu berusaha menjalankan perintahnya Allah, orang-orang yang selalu menjauhkan dari setiap yang dilarang oleh Allah. Maka jadilah Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk yang akan menuntun, mengarahkan dia dalam kehidupan ini. Ayat yang ketiga, Allah memulai berbicara tentang golongan al-mu'minin, golongan orang-orang yang beriman. Maka di antara sifat-sifat orang beriman yang tersebut pada ayat ketiga surat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang beriman itu beriman terhadap perkara yang ghaib, perkara yang ghaib. Naam, perkara-perkara yang memang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, membutuhkan bagi setiap diri kita seluruh panca indera kita untuk mengimani perkara-perkara itu. Nah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada seluruh perkara-perkara keimanan, dan bahkan selainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang perkara gaib, wajib bagi setiap diri yang mengaku beriman untuk mengimaninya. karena itu adalah sifat mereka orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu selalu menegakkan salat. Menegakkan salat. Salat secara bahasa Arab maknanya adalah doa. Salat secara istilah adalah ibadah yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka menegakkan salat adalah menunaikan sejak dengan teratur. Menegakkan salat adalah dengan melengkapi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan adab-adabnya. Baik dia lakukan itu secara lahir maupun secara batin. Seperti khusyuk di dalam salatnya. Memperhatikan setiap apa yang dia baca. Ini maknanya menegakkan salat. Ini ciri yang kedua berdasar ayat ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menginfakkan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Rizki adalah segala yang dapat diambil manfaatnya. Maka dinafkahkan sebagian dari hartanya yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada yang berhak, kepada yang layak untuk dibantu, al-fuqara wal-masakin, dan juga karib kerabat, demikian pula al-aitam, anak yatim dan sebagainya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun juga termasuk salah satu ciri orang-orang yang beriman. Beriman kepada perkara yang gaib, menegakkan salat dan infak dari sebagian harta yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepadanya. Ayat yang keempat, Allah menyatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman kepada yang telah diturunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, sebelum datangnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang beriman itu meyakini, mengimani seluruh kitab-kitab yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan. 6. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap kampung akhirat, mereka itu adalah beriman. Mereka itu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa mereka nantinya akan melanjutkan perjalanan setelah kematian ini di kampung yang terakhir, itulah akhirat yang kekal abadi selama-lamanya dan tidak ada masa berakhirnya. Perhatikan, dengan dua ayat tadi kita sudah menimba manfaat ciri al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan pada ayat yang kelima, ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah, kata Allah, yang berada di atas huda, di atas hidayah, di atas petunjuknya Allah, mir rabbihim, di atas petunjuknya dari Rabb mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang akan mendapatkan apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah Jalla wa'ala setelah dia berusaha. Doa yang dia panjatkan, apa yang dia harapkan selama di dunia akan dia peroleh di sisi Allah Jalla wa'ala. Ula'ika humul muflihun. Allah Jalla wa'ala berbicara tentang golongan al-mu'minun hanya beberapa ayat saja. Ketiga, keempat, kemudian kelima. Perhatikan nanti kaitannya dengan syarahnya kitab yang kita bahas. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Beralih Allah berbicara tentang al-kuffar, orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum. Sungguh kata Allah, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, sawa'un 'alaihim, sama saja buat mereka. A'andartahum, apakah engkau berikan peringatan, engkau sampaikan al-haq kepada mereka, engkau berikan peringatan kepada mereka jika mereka tetap kufur, niscaya azab yang akan diperoleh untuk mereka. Am lam tundirhum, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka itu. Sawa'un 'alaihim, sama saja buat mereka. La yu'minun, mereka tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau berikan peringatan atau tidak engkau beri peringatan. A'andartahum am lam tundirhum, sawa'un 'alaihim la yu'minun, sama saja buat mereka, tidak akan menghasilkan mereka jadi hamba-hambanya Allah yang beriman. Tentu karena sebabnya adalah hidayah. Dikatakan mereka orang kafir karena kafir secara bahasa artinya menutup. Kenapa dikatakan kafir? Karena dia menutup hidayahnya Allah. Tidak bisa menerima hidayah tadi, tertutup hatinya. Sampai kemudian Allah bukakan hatinya. Sampai Allah berikan hidayah kepada hatinya, kemudian dia bisa menerima tetesan-tetesan hidayah yang disampaikan atau yang dibaca atau yang didengar olehnya melalui seseorang kepadanya, sampailah kemudian di tengah perjalanan hidupnya dia mendapatkan hidayah. Nah, maka begitu besarnya seseorang yang menjadi perantara, orang yang tadinya belum dapat hidayah kemudian jadi dapat hidayah karena sebab engkau. Maka nilai ajarnya, pahala yang akan didapatkan seperti layaknya dia mendapatkan humrin ni'am, unta yang kemerah-merahan yang begitu mahalnya di masa itu, sehingga digambarkan betapa besarnya pahala yang akan didapatkan ketika seseorang berusaha untuk mengajak saudaranya yang tadinya dalam keadaan musyrik sampai dia menjadi muslim, yang tadinya dia acap kali melakukan kebid'ahan kemudian meninggalkan dan kemudian mengenal sunnah. Nah, dan seterusnya. Maka upaya jembatan antara orang tadi yang akan diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala sampai kemudian dia mengenal al-haq, mengetahui jalan yang terang, maka yang menjembatani tadi mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Itu jika satu orang. Bagaimana ketika dua orang, tiga orang? Jika kita tidak mungkin untuk memberikan hidayah melalui penjelasan, pengajaran, sebagai ustaz ataupun yang lainnya, kita bisa lakukan dalam bentuk yang lain. Kita ajak dia berusaha untuk kemudian sampai hatinya lunak dan mau hadir di majalis al-ilm, majlis-majlis ta'lim. Itu juga sebagai upaya mengantarkan dia mendapatkan hidayah. Pemberian penjelasan-penjelasan, walaupun bukan dalam bentuk lisan-lisan kita, tetapi melalui tulisan, buletin dan sebagainya, itu semua termasuk di dalam hadis tadi. Jika sampai kemudian tulisan itu dibaca, jika sampai keterangan itu sampai kepada orang yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, maka kemudian dia mendapatkan nilai pahala tadi. Nah, maka orang-orang kafir engkau berikan peringatan ataupun tidak, maka mereka tidaklah beriman, disebabkan karena mereka belumlah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Maka sungguh betapa besarnya nilainya hidayah. Ayat ketujuh menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Jalla wa'ala telah mengkhatam. Mengkhatam itu menutup. Enam. Memberikan cap atau stempel. Suatu barang layak untuk dipasarkan ketika sudah ada stempelnya, sudah ada capnya. Maka itu bentuk terakhir dari suatu yang akan dipasarkan. Maka bagaimana ketika Allah menstempel, mencap kepada hati-hati mereka orang-orang kafir. Di hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga bukan hati saja tetapi pada pendengaran mereka. Wa ala absarihim, bahkan juga pada penglihatan mereka. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, bisa melihat, bisa mendengar secara wajar, secara normal. Tetapi Allah jika sudah menutupnya, mereka tidak bisa sampai ayat-ayat Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Walahum adabun azim. Dan buat mereka lagi ditambah nanti di akhirat dengan azab yang begitu berat. Allah sebut berbicara tentang Al-Kuffar dua ayat. Ayat ke-6, ayat ke-7. Melangkah pada ayat yang ke-8, melangkah juga golongan yang ketiga, itulah Al-Munafiqun. Orang-orang munafik. Wa minan nas. Min telah kita tahu maknanya li ba'din, sebagian. Dan di antara annas, manusia itu, man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada yang menyatakan atau bergembar-gembor, amanna, kami ini beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya pada hakikatnya mereka itu mahum bimu'minin. Sesungguhnya mereka adalah bukan orang-orang yang beriman secara sebenarnya. Menunjukkan keimanan itu di mana? Hanya sebatas lisan-lisan mereka. Ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, kami beriman seperti kalian. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Sama saya ini, kami ini dengan kalian, kami teman kalian. Ini salah satu sifat mereka, kaum munafikin. Allah Jalla wa'ala yang membongkar, menyebutkan tentang mereka. Ayat yang ke-9 menyebutkan sifat mereka yang berikutnya, yukhadi'unallah. Mereka itu hendak menipu Allah. Allah mau ditipu oleh mereka. Walladzina amanu, dan mereka mau menipu orang-orang yang beriman. Mereka akan lakukan makar yang demikian. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka itu menipu melainkan mereka tipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak sadar, tidak merasakannya, bahwa yang mereka perbuat kembali kepada diri mereka. Yang ke-10, fi qulubihim marad, di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit, hati mereka itu sakit, kata Allah Jalla wa'ala, karena keyakinan mereka terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lemah. Sakit. 6. Hati mereka itu lemah, tidak membenarkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga berdampak dengan sekian imbasnya. Apa yang ditimbulkan? muncul kedengkian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Muncul iri hati kepada beliau. Bahkan tidak sampai itu, muncul dendam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai berusaha untuk melancarkan, merencanakan pembunuhan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya kepada beliau, tetapi kepada agama Allah Jalla wa'ala dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Dampak yang ditimbulkan disebabkan karena apa? Karena hatinya sakit. Orang kalau sudah hatinya sakit, maka akan muncul berikutnya. Jika tidak kemudian dikendalikan, dihentikan, diarahkan, dinasehati, maka akan terus berlanjut. Muncul hasad, muncul ini, muncul itu, sampai kemudian tambah parah, tambah parah. Fazadahumullahu maradah, yang akhirnya Allah Jalla wa'ala tambah sakitnya kepada mereka. Zadah, Allah tambah kepada mereka maradah, sakit hatinya pada mereka. Walahum adabun alim, dan buat mereka Allah siapkan azab yang keras. Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena kedustaan yang mereka lakukan, tidak mau menerima kebenaran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mendustakan seluruh para rasul. Tidak mengimani satu saja rasul berarti mendustakan yang lainnya. Naam. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa idza qila lahum, jika dikatakan, disampaikan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang mereka lakukan bukan hanya dalam bentuk benda saja, tetapi kerusakan di sini adalah menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang kaum muslimin. Kelihatannya muslim, tetapi pada hakikatnya dia bersama orang kufar. Ketika bertemu dengan mereka orang kufar, berusaha untuk memberikan informasi-informasi tentang kelemahan-kelemahan kaum muslimin, dan juga berusaha menyudutkan mereka kaum muslimin. Idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jika janganlah kalian berbuat kerusakan, jika dikatakan seperti itu, mereka tidak mau menerimanya. Tidak mau dikatakan mereka membuat kerusakan. Malah mereka menyatakan innama nahnu muslihun. Sungguh kami ini adalah orang-orang yang berusaha mengadakan perbaikan. Muslihun, berusaha untuk mengadakan perbaikan. Mungkin perbaikan dari sisi fisik, tapi dari sisi bagian dalam, nam dari sisi penyerangan kepada kaum muslimin, tidak henti-hentinya dilakukannya. Ala innahum humul mufsiduna, ketika mereka mengelak dikatakan membuat kerusakan, maka Allah yang menegaskan, ingatlah, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadari. Mereka seakan-akan membuat perbaikan, tetapi pada akhirnya merusak, merongrong Islam dan juga kaum muslimin. 6. Dan berikutnya masih berbicara tentang kaum munafikin sampai pada ayat yang ke-20. Antum bisa telaah lebih lanjut di rumah tentang bagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan keberadaan kaum munafikin dan juga keberadaan al-kuffar. Kita kembali syarah kitab yang sedang kita bahas, bahwa manusia terbagi thalathati aqsam, menjadi 3 bagian. Al-qismul awwal, bagian yang pertama, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah kita buktikan tadi. Wa yu'minuna bil yaumil akhir. Mereka beriman terhadap hari akhir. Wa wasafahum, dan Allah mensifatkan mereka bi annahum humul muflihun, bahwa mereka itu orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunianya dan tentunya lebih pasti lagi di akhirat nanti. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada Al-Baqarah ayat kelima tadi, ula'ika ala hudan mir rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Ini golongan yang pertama. Al-Qismu Tsani, golongan yang kedua, Al-Kuffar. Siapa Al-Kuffar? Alladzina azharul kufra wal inad. Adalah yang menampakkan kekufuran dan juga al-inad. Al-inad, penentangan. Tahu jelas bahwa mereka adalah kufar. Dengan bukti menampakkan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Tapi terang-terangan, terlihat. Qala ta'ala, Allah sebut pada Al-Baqarah ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 6. Ini golongan al-kuffar. Al-qismu tsalits, golongan yang ketiga, al-munafiqun. Orang-orang munafik. Alladzina laysu ma'al kuffar wa laysu ma'al mu'minin. Mereka yang tidak bersama orang kuffar dan tidak pula bersama dengan al-mu'minin. Bagaimana kondisi dan keadaan mereka? Mudzabzabina baina dzalik. Nah, mudzabzab. Mudzabzab itu tidak ke sana, tidak ke sini. Nah, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak pula kepada haula, mereka orang kufar, wa la ilaha ula, tidak pula kepada mereka yang kaum mukminin. Akan tetapi mudzabzab. 6. Tidak punya pendirian, tapi berusaha memanfaatkan keadaan ketika bertemu orang-orang beriman, menyatakan amanna, kami beriman seperti kalian. Ketika sama orang kufar, karena memang hatinya cenderungnya ke sana, dia berusaha membantu, memberikan solusi, memberikan informasi kepada kufar tentang kelemahan orang-orang yang beriman. Fahum mu'minuna fid zahir. Maka mereka beriman secara zahir, secara lahiriah saja. Lakinnahum kuffarun fil batin. Akan tetapi pada hakikatnya kafir secara batinnya. Wa haula syarrun minal kuffar al mujahirin bi kufrihim. Maka mereka itu syarrun, lebih jelek, lebih jahat minal kuffar dibandingkan orang kafirnya. Al mujahirin bi kufrihim. Orang kafir yang terang-terangan dengan kekafirannya, jelas mereka adalah musuh. Naam. Walihada anzala fihim bid'a asyra ayah. Maka oleh karenanya Allah turunkan fihim tentang mereka. Mereka di sini kaum munafik. Bid'u asyra ayah. Sebanyak sekian belas. Sekian belas ayat. Asyra itu 10. Bid'un itu angka 3 sampai 10. Ya. 13, 14, 15 ya. Dan terbukti dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20 jumlahnya 13 ayat. Lebih banyak Allah berbicara tentang munafikin dibandingkan al-kuffar. Orang kuffar Allah sebut di situ 2 ayat pada surat ini, pada awal surat ini. Orang-orang beriman demikian juga. Nah, bainama anzala fil mu'minin ayatun qalilah. Di mana ketika Allah turunkan berbicara kepada orang beriman, ayatun qalilah, ayat yang sedikit. Wa fil kufar ayatain. Sedangkan berkaitan dengan orang kufar cuma dua ayat tadi. Karena urusannya jelas, mereka jelas-jelas kafir. Maka orang kafir nanti kemudian terbagi menjadi tiga bagian lagi. Enam. Ada kafir, enam, kafir harbi. Harbi itu artinya memerangi, aktif memerangi muslimin. Memusuhi jelas-jelas kepada muslimin. Setiap jejak mereka, langkah mereka berusaha untuk merongrong, mencari kesempatan kelemahannya kaum muslimin. Ini kafir harbi. Orang kafir harbi adalah wajib untuk diperangi. Dan tentunya memerangi pun bersama penguasa, bersama pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Orang kafir yang datang masuk ke negeri wilayah kaum muslimin utusannya dari negara kafir. Maka dia orang kafir mu'ahad. Selama tidak memerangi maka tidak boleh diperangi mereka. Bahkan siapa yang memerangi kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium baunya jannah. Kafir mu'ahad. Golongan yang ketiga adalah kafir dhimmi. Kafir yang berada di bawah naungan kaum muslimin. Maka mereka bayar pajak, bayar jizya kepada pemerintah kaum muslimin. Dengan kompensasi dia mendapatkan perlindungan, keamanan, penjagaan dari pemerintah negeri tersebut, pemerintah negeri kaum muslimin. Tidak boleh disakiti, diganggu dan sebagainya. Demikian keindahan agama Allah Jalla wa'ala. Maka kafir pun terbagi-bagi. Sehingga mereka pun juga berhak untuk didakwahi. 6. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dakwah. Berikan hidayah. Siapa tahu kemudian bisa dia memeluk Islam. 6. Kembali kepada Al-Baqarah. Tadi Allah berbicara tentang kaum munafikin lebih banyak dibandingkan al-kuffar dan juga al-mu'minin. 13 ayat. Ammal munafiqun fabada'a dzikruhum. Maka terkait dengan kaum munafikin Allah memulai penyebutan mereka min qaulih dari firman-Nya wa minan nas. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan ayat yang ke-8. Ila qawlihi sampai firman-Nya Allah yakadul barqu yakhtafu absarahum. Pada ayat yang ke-20 kita perhatikan Allah Jalla wa Ala menyatakan hampir-hampir al-barq kilat itu yakhtafu absarahum menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyau fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Setiap kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap sinarnya menimpa mereka maka qamu, maka mereka pun berhenti. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan lenyapkan pandangan dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Jalla wa'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Jalla wa'ala mulai pada ayat yang ke-8, mengakhiri pada ayat yang ke-20. Hada kulluhu fil munafiqin. Ini semua berkaitan dengan kaum munafikin. Kenapa sampai sedemikian ayat Allah sebutkan tentang mereka? Jawabannya, li syiddati khatrihim wa qubhi fi'lihim. Antum berikan tanda. Karena kerasnya atau begitu bahayanya mereka, wa qubhi fi'lihim dan kejinya perbuatan mereka. Walamma dzakara hadhil asnaf ats-tsalatsah, maka ketika Allah sebutkan tiga golongan tadi, Allah memulai ya ayyuhan nas, Wahai sekalian manusia, setelah selesai sebutkan tiga golongan dan yang paling banyak kaum munafikin berakhir pada ayat yang ke-20, ayat ke-21 Allah buka, ya ayyuhan nas, seruan panggilan kepada seluruh golongan manusia, al-mu'minin wal-kuffar wal-munafiqin. Golongan yang beriman, golongan kuffar dan kaum munafiqin, sehingga kata para ulama, ini merupakan seruan pertama di dalam mushaf. Di dalam mushaf Al-Quran, seruan yang pertama adalah Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Waktunya sudah masuk isya. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan kemudahan untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mewarnai dalam kehidupan ini, dan semakin dijaga keimanan dan tauhid kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan digolongkan kita sebagai orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.